الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita ad-da'wah dawa, di mana pada pembahasan minggu kemarin kita membahas yaitu tentang setelah kita menyelesaikan tentang pembahasan pengaruh buruk daripada dosa-dosa anak Adam. Maka kemudian Ibnu Qayyim membahas tentang bahwa keselamatan hati seseorang apabila ia terjaga dari lima perkara. Yang pertama adalah dari syirik, yang kedua adalah dari bid'ah, yang ketiga adalah dari syahwat, yang keempat adalah dari ghaflah, yaitu kelalaian, dan yang kelima adalah dari hawa nafsu yang berseberangan dengan tajrid wal ikhlas. Di mana lima perkara ini, kata beliau, hadhil khamsah hujubun anillah. Lima perkara ini adalah merupakan penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsirah, di mana setiap dari lima ini banyak sekali macam-macamnya. Walidzalika, kata beliau, ishtaddat hajatul 'abdi bal daruratuhu ila an yas'alallah an yahdiyahu siratan mustaqim. Oleh karena itulah menjadi sangat besar kebutuhan seorang hamba untuk senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada jalannya yang lurus. Falaisa al-'abdu ahwaj minhu ila hadhihi ad-da'wah, kata beliau. Maka seorang hamba sangat membutuhkan kepada dakwah ini, kepada seruan, kepada jalan yang lurus. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari jalan yang lurus. Makanya setiap hari, ya akhir Islam, kita selalu berdoa kepada Allah, ihdina siratun mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan mulia yang lurus. Kenapa? Karena ya akhal Islam, jalan yang lurus itu banyak sekali. Dalam artian, ya amalan-amalan salih dalam kehidupan kita ini, yang itu sesuai dengan jalan yang lurus, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu perkara yang mungkin kita lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Makanya Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang hakikat siratul mustaqim, beliau berkata, فَإِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يَتَضَمَّنْ عُلُومًا وَإِرَادَاتٍ وَأَعْمَالًا وَتُرُوكًا ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً تَجْرِي عَلَيْهِ كُلَّ وَقْتٍ. Karena sesungguhnya jalan yang lurus itu, kata beliau, mencakup uluman, ilmu. Ini yang pertama. Ilmu tentunya. Yang kedua, وَإِرَادَاتْ, keinginan-keinginan. وَأَعْمَالًا, yang ketiga adalah berupa amal. Waturukan, yang keempat itu berupa meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Zahiratan wa batinatan, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Tajri alaihi kulla waktin, di mana itu selalu berlaku setiap waktu. Beliau mengatakan bahwasannya jalan yang lurus itu mencakup uluman, ilmu. Tentu ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak ilmu yang tidak kita kuasai. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, ya akhal Islam. Bagaimana supaya tata cara pakaian kita sesuai dengan siratun mustaqim. Bagaimana tata cara minum makan kita. Bagaimana menikah kita. Demikian pula dalam kehidupan dan sisi-sisi hidup kita. Kita harus sesuai dengan siratun mustaqim. Yang kedua, kata beliau, Ya siratul mustaqim itu mencukupi, mencakup iradat, yaitu keinginan berapa berupa niat yang Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu ya sesuai dengan niat. Niat ya, di mana apabila keinginan seseorang rusak menyebabkan dia ya tidak mengikuti apa siratul mustaqim. Yang ketiga kata beliau, siratul mustaqim berupa amal perbuatan. Yang keempat berupa turuk, yaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasul maka wajib kita tinggalkan. Apabila Rasulullah SAW meninggalkan suatu ibadah di mana beliau tidak pernah mencontohkannya kepada kita, sementara pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada, itu menunjukkan tidak disyariatkan untuk umatnya. Fatafasilu siratin mustaqimi qad ya'lamuhal abdu. Kata beliau, rincian-rincian jalan yang lurus terkadang diketahui oleh seorang hamba. Wa qad la ya'lamuha, terkadang tidak diketahui oleh seorang hamba. Wa qad yakunu ma la ya'lamuhu akthar mimma ya'lamu, terkadang yang ia tidak ketahui lebih banyak daripada apa yang ia ketahui. Wa ma ya'lamuhu qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdiru. Yang ia ketahui dari ilmu tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi ia mampu melakukannya atau ia tidak mampu melakukannya. Wa ma yaqdiru alaihi qad turiduhu nafsuhu wa qad la turiduhu. Yang ia mampu melakukannya pun tidak lepas dari dua keadaan. Terkadang dia ada keinginan untuk melakukannya, terkadang tidak ada keinginan karena malas. Dan apa yang dia inginkan itu pun tidak lepas dari dua keadaan. Terkadang ia lakukan, terkadang ia tidak lakukan. Yang ia lakukan itu pun tidak lepas dari dua keadaan. Terkadang sesuai dengan keikhlasan syarat-syaratnya, dan terkadang tidak ada di situ keikhlasan. Yang ikhlas pun tidak lepas dari dua keadaan. Terkadang sempurna sesuai dengan contoh Rasulullah, terkadang tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hatinya dipalingkan dari hal itu. Subhanallah. Coba akhal Islam, perincian Ibnu Qayyim begitu sangat detail sekali. Beliau mengatakan bahwa jalan yang lurus itu, kata beliau, tidak lepas dari dua. Ya, bisa jadi kita tahu dan bisa jadi kita tidak tahu. Bahkan mungkin lebih banyak enggak taunya daripada yang taunya gitu kan. Itu pun yang kita ketahui tidak lepas dari kedua keadaan. Kita mampu melakukannya atau tidak mampu melakukannya. Sudah gitu yang kita mampu melakukannya juga tidak lepas dari kedua keadaan. Terkadang tidak ada keinginan untuk melakukannya atau tidak ada keinginan karena malas. Yang ada keinginan itu pun juga tidak lepas dari kedua-dua keadaan. Bisa jadi-jadi melakukannya, terkadang juga tidak jadi melakukannya. Yang kita lakukan juga tidak lepas dari dua keadaan, terkadang ikhlas, terkadang enggak. Yang ikhlas pun juga tidak lepas dari dua keadaan, terkadang sesuai dengan contoh Rasul atau tidak, Masya Allah. Kalau dihitung-hitung, ya sedikit sekali kalau begitu amalan kita dalam kehidupan dunia ini. Akhwal Islam, maka dari itulah penting kata beliau, selalu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah, ya ke jalanmu yang lurus. Karena itu sangat penting kita harus ya miliki, supaya apa? Terus kita diberikan kekuatan ya untuk terus ya, yang pertama menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu terus, supaya kita mengetahui ini hak dan yang batil. Ya, setelah kita mengetahui, kita terus juga berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Setelah kita mampu, maka kita pun memohon kepada Allah supaya kita diberikan keinginan yang kuat untuk ya mengerjakannya dan mampu untuk melakukannya dan senantiasa ikhlas serta sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu iyyakum. War Rabbu tabaraka wa ta'ala ala siratin mustaqim fi qada'ihi wa qadarihi wa nahyihi wa amrihi. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa di atas jalan yang lurus dalam keputusannya, dalam takdirnya, dalam larangan dan perintahnya. Fayahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Bifadlihi wa rahmatih. Tentunya dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alihi al-hidayata haitsu tasluh. Di mana Allah menjadikan hidayah itu sesuai dengan yang cocok dengannya. Wa yasrifu man yasha'u an siratin siratil mustaqim bi'adlihi wa hikmatih. Allah pun memalingkan siapa yang Allah kehendaki dari jalan yang lurus, tentu dengan keadilan dan hikmahnya. Kenapa? Mungkin karena hatinya yang kelam, penuh dengan dosa. Ikhwatal Islam. Demikian pula, wa dhalika mujibu siratihin mustaqim alladhi huwa alaih. Yang demikian itu merupakan konsekuensi siratul mustaqim yang ia di atasnya. Artinya, seseorang nanti pada hari kiamat kelak akan sesuai dengan apa jalan yang lurus yang ia jalani dalam kehidupan dunia. Makanya beliau berkata, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَصَبَ لِخَلْقِي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يُوصِلُهُمْ إِلَيْهِ فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Nanti pada hari kiamat pun Allah subhanahu wa ta'ala akan memancangkan sirat di atas di api neraka. Di mana sirat itu yang Allah pancangkan dalam api di atas api neraka bagaikan sirat yang Allah pancangkan dalam kehidupan dunia. Ya, siapa yang tetap tegar istiqomah di atas sirat dalam kehidupan dunia, tidak melenceng kanan dan kiri, demikian pula ketika ia melewati jembatan sirat di atas api neraka pun tidak akan melenceng kanan dan kiri. Tidak pula ia akan terjerembab ke dalam api neraka. Akan selamat. Dalam siapa ketika ia menjalani sirat ternyata ia suka ngikutin hawa nafsu juga. Ternyata ia masih mengikuti hawa nafsu juga. Sehingga pada waktu itu, ikhwatal Islam, dia senantiasa jatuh ke dalam perbuatan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu juga, ya keadaan dia ketika ia melewati jembatan atau as-sirat di atas api neraka itu. Beliau berkata lagi, وَنَصَبَ لِعِبَادِهِ مِنْ أَمْرِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا دَعَاهُمْ جَمِيعًا إِلَيْهِ حُجَّةً مِنْهُ وَعَدْلًا. Ya Allah memancangkan untuk hamba-Nya dari berupa perintah-Nya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memancangkan untuk hamba-hamba-Nya siratan mustaqim, jembatan atau jalan yang lurus. Ya, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru mereka semuanya agar masuk ke dalam siratan mustaqim. Ya, dan memancangkan pula hujah-hujah sebagai keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menjelaskan mana yang termasuk siratan mustaqim dan mana yang tidak termasuk siratan mustaqim. Wahada man yasha'u minhum ila sulukihi ni'matan minhu wa fadla. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk meniti jalan siratan mustaqim siapa yang Allah kehendaki sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ لِقَائِهِ نَصَبَ لِخَلْقِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يُوصِلُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ. Maka pada waktu di hari nanti, hari kiamat, ketika Allah, ya, ketika makhluk semua bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan memancangkan siratan mustaqim di atas api neraka yang akan menyampaikan mereka ke dalam surga. Ikhwatal Islam. وَجَعَلَ نُورَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ الَّذِي كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فِي الدُّنْيَا نُورًا ظَاهِرًا يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ فِي ظُلْمَةِ الْحَشْرِ وَحَفِظَ عَلَيْهِمْ نُورَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهُ كَمَا حَفِظَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانَ حَتَّى لَقَوْهُ وَأَطْفَأَ نُورَ الْمُنَافِقِينَ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِ كَمَا أَطْفَأَهُ فِي قُلُوبِهِمْ فِي الدُّنْيَا. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya, orang-orang beriman nanti dalam kehidupan akhirat, diberikan sinar atau cahaya sesuai dengan dia mengikuti apa yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila di dalam kehidupan dunia hatinya senantiasa bercahaya dengan Al-Qur'an, hatinya senantiasa bercahaya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nanti pada hari akhirat pun cahayanya pun sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya di waktu di dunia. Semakin besar cahaya itu menerangi hatinya dalam kehidupan dunia, semakin besar pula cahaya yang Allah berikan nanti pada hari kiamat. Namun semakin redup cahaya yang ada dalam hatinya dalam kehidupan dunia, akan semakin redup pula nanti pada hari kiamat cahaya tersebut. Makanya, ikhwatul Islam, orang-orang munafikin, Allah akan tipu mereka. Ya. Takala orang-orang munafik di dalam kehidupan dunia ini yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, nanti pada hari kiamat Allah pun akan memberikan cahaya kepada orang munafik, tapi kemudian tiba-tiba Allah matikan cahaya itu. Padahal waktu itu mereka sangat butuh kepada cahaya tersebut. Wa aqama a'mal al-usah bi jambatay sirat. Demikian pula ya kata Ibnu Qayyim, di mana amalan-amalan orang yang berbuat maksiat tersebut ditegakkan di sisi-sisi sirat itu. Kalalib wa hasakan takhtifuhum kama khatafatuhum fid dunya 'ala al-istiqamati 'alayh. Ya. Nanti di dalam hari kiamat kata beliau, as-sirat itu akan dipenuhi di kanan dan kirinya itu dengan hasakan dan kalalib, pencaplok-pencaplok yang akan mencaplok mereka ya, dan memasukkan ke dalam api neraka. Demikian pula di dunia, ketika kita yang sedang menjalati siratul mustaqim, terkadang di situ ada godaan-godaan berupa syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat dalam kehidupan dunia, sementara di akhirat berupa pencaplok-pencaplok yang akan mencaplok manusia, yang akan mengkail manusia. Siapa yang dahulu di dunia suka mengikuti syubhat dan terkena syubhat dan syahwat dan selalu mengikuti syahwatnya, nanti di akhirat pun ia akan terkena caplokan itu, akan terkena kail itu, sehingga akhirnya dia terlempar ke dalam api neraka. Ikhwatul Islam, maka kata beliau, fangzur ilal akhirah ka'annaha ra'yu ainin. Cobalah lihat oleh kalian, kata beliau, tentang kehidupan akhirat seakan-akan kalian melihat dengan mata kepala. Wa ta'ammal hikmatallahi subhanahu fid darain. Coba juga perhatikan hikmah Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Ta'lam hina idzin ilman yaqinan la syakka fih. Kau pun akan tahu dengan ilmu yang yakin dan pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Anna dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia itu pada hakikatnya ladang kehidupan akhirat. Wa unwanuha wa anmudhajuha. Bahkan ia adalah alamat dan contohnya. Makanya dalam kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat hampir tidak dalam artian ya satu simbol atau satu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini sebuah permisalan. Di dunia ada jalan yang lurus berupa Al-Quran dan hadis. Namun ketika di jalan yang lurus itu ada penghalang-penghalang berupa syubhat dan syahwat. Di akhirat pun ada jalan yang lurus di atas api neraka. Namun ya jalan yang terpanjang di atas api neraka itu ada penghalang-penghalang berupa kalalib dan khatatib tadi. Yang akan mencaplok manusia dan akan menjadikan mereka itu terlempar ke dalam api neraka. Tentu ikhwatal Islam, ya manazilun nas fiha min as-sa'adah wa syaqawah ala hasbi manazilihim fi hadhihi ad-dar fil iman wal amal as-salih. Ya, kedudukan manusia nanti pada hari kiamat berupa bahagia atau sengsara sesuai dengan kedudukan mereka dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana keimanan mereka, bagaimana amalan soleh mereka. Ya, siapa yang dia itu beriman, beramal soleh, hatinya senantiasa tenang dengan zikir kepada Allah, hatinya senantiasa bahagia ketika bertemu dengan Allah, bermunajat kepadanya. kelak nanti pada hari akhirat dia pun mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, siapa yang hatinya redup dari iman, siapa yang hatinya kelam dengan maksiat, sementara dia pun dia berbahagia dengan apa? Dengan maksiat. Kelak dia akan pada hari kiamat mendapatkan kesengsaraan kelak pada hari kiamat. Ikhwatal Islam. Maka, ya, sekali lagi, dosa. Dosa itu adalah merupakan hal-hal yang akan menyebabkan seseorang tidak bisa istiqamah dalam kehidupan dunia ini. Orang yang senantiasa melakukan dosa, ia akan mudah terseret, ya, kepada apa? Kepada dosa-dosa yang lainnya. Maka hendaklah mereka, orang yang berbuat terus-menerus ya dosa-dosa besar, takut kepada Allah. Segeralah mereka bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang mereka lakukan itu. Kemudian ikhwatul Islam, Ibnu Qayyim ya membagi dosa itu menjadi 5 bagian atau 4 bagian. Kata beliau, "Tsumma hadhihi dzunub tanqasimu ila arba'ati aqsam." Dosa-dosa itu kata beliau ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan malakiyah. Ya, dosa-dosa yang merupakan sifat raja. Yang kedua disebut syaitaniyah. Dosa-dosa yang merupakan sifat setan. Yang ketiga disebut dengan sabu'iyah. Dosa-dosa yang berupa ya sifat binatang buas. Yang keempat, ya kata beliau, yaitu bahimiyah, yaitu dosa-dosa yang merupakan sifat binatang ternak. Ya. Di sini beliau membagi dosa itu kepada 4 bagian yang merupakan dosa-dosa besar. Yang pertama, ya dosa malakiyah. Apa itu malakiyah? Yaitu sifat raja. Seperti apa? Yaitu kata beliau, seperti memberikan sifat-sifat manusia dengan sifat-sifat rububiyah. Keagungan, kesombongan, ya. Kemudian merasa dirinya tinggi, bangga diri, dan meremehkan manusia. Ini adalah merupakan ya dosa-dosa yang sifatnya malakiyah. Ya masuk di dalamnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dalam asma dan sifatnya. Ya. Di mana seseorang ia memberikan sifat kepada seorang makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa misalnya ya kiai anu tahu yang gaib, oke anu bisa mengatur dunia dan yang lainnya, ini masuknya dalam dosa apa yang sifatnya dzunubun malakiyah, yang merupakan sifat-sifat raja, sombong dan yang lainnya. Ya, wa yadkhulu fihi alqaulu 'ala Allah bila ilmin. Demikian pula masuk dalam macam dosa ini, yaitu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, sok tahu. Ya, dia enggak punya ilmu tahu, tapi dia merasa dirinya punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi, dia pun berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Yang kedua yang termasuk daripada dosa-dosa syaitaniyah, yaitu yang merupakan sifat-sifat setan. Contohnya apa? Dengki. Ya, iblis dulu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau sujud. Kenapa? Dengki dia. Curang. Demikian pula ya, menipu, bermakar. Demikian pula memerintahkan kepada maksiat, menghiasi maksiat seakan-akan itu indah. Ya. Demikian pula berbuat bid'ah dalam agama, bahkan berdakwah kepada bid'ah dan kesesatan, itu merupakan dosa-dosa syaitaniyah, yang itu merupakan sifat-sifat syaitan, kata beliau. Karena memang syaitan itu ya kerjaannya berusaha untuk menghalang-halangi seseorang dari iman, menghalang-halangi seseorang dari sunnah, menghalang-halangi seseorang dari siratul mustaqim. Itu memang sifat syaitan ya akhal Islam. Ya, ada lagi dosa yang itu merupakan sifat binatang buas, sabu'iyah. Contohnya apa? Merampas, ya, mengucurkan darah orang. Demikian pula, ia menzalimi kaum lemah, ya, kezaliman, ya, perampokan, Dan yang lainnya ini adalah merupakan ya sifat daripada binatang buas. Yang keempat kata beliau ada dosa yang sifatnya bahimiyah, binatang ternak. Nah ini orang yang suka ngikutin syahwat. Karena binatang ternak ya akhi kalau kita lihat masya Allah kerjaannya cuma ngikutin syahwat doang. Ya makan, tidur, ya apa kawin. Lihat, demikian pula orang yang suka berzina, mencuri, memakan harta anak yatim, ya bakhil. Ya kalau kita lihat sifat ayam itu, ya bakhil, mementingkan dirinya sendiri daripada yang lainnya. Demikian pula dia cepat apa hala, tidak sabar, ya tergesa-gesa, ya sifat pengecut. Demikian pula suka berkeluh kesah. Itu adalah merupakan sifat-sifat apa namanya ya binatang ternak. Maka ya empat macam daripada dosa ini ikhwatul Islam harus kita jauhi. Karena kata beliau, "Waman ta'ammala hadza haqqa ta'ammul." Barang siapa yang memperhatikan macam-macam dosa ini dengan sebenar-benarnya perhatian, tabayyana lahu anna dzunuba dihlizu syirki wal kufri wa munaza'ati llahi fi rububiyyatihi. Akan menjadi jelas kepadanya bahwa yang namanya dosa itu corong kepada kesyirikan dan kekufuran. Pasti ya. Orang yang berbuat dosa, ya akan diseret oleh syaitan sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Dia akan menganggap remeh dosa-dosa besar. Kalau dia sudah menganggap remeh dosa-dosa besar, dia pun akan mudah jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Makanya aneh kalau ada orang berkata seperti ini, ah biarlah saya berbuat dosa, saya berzina, saya mencuri. Yang penting saya kan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan Rasulullah mengatakan katanya, ya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, ya Allah akan ya memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, disebutkan dalam hadis juga katanya barang siapa ya yang datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi kemudian dia tidak pernah menyekutukan Allah mati di atas ya tauhid, Allah akan mendatangkan ampunan yang besar pula. Jadi ya enggak apa-apa ya kalau saya berbuat dosa begini, masyaallah. Ya akhi, ini adalah merupakan tipu daya syaitan. Ya. Bagaimana dia akan berkata seperti itu ya akhal Islam? Ketahuilah, tauhid memang mampu untuk menghancurkan dan meleburkan dosa-dosa. Namun cobalah kalau kita perhatikan ya, yang namanya dosa itu persis dengan kotoran yang menempel di kaca. Coba ya, kalau antum lihat ya, kalau misalnya ada cat ya menempel di kaca, kalau dia masih baru kemudian kita hapus mudah. Tapi kalau sudah nempelnya tahunan, bahkan bertahun-tahun gak dibersihin tuh kaca, ngebersihinnya susah banget. Bahkan mungkin harus dikerok gitu. Ya, pakai peso. Terkadang juga dikerok juga gak mau hilang. Sulit sekali. Demikian pula dosa. Dosa kalau semakin ya kokoh dalam hati seseorang, bahkan akhirnya kemudian dia menganggap remeh dosa, bahkan na'udzubillah, ya kalau sampai kemudian dia menganggap halal dosa, sehingga menyebabkan dia itu kufur, kafir, murtad dari agama Islam, kalau sudah menganggap halal, atau kalau dia sudah menganggap halal dosa, maka tauhid pun juga tidak akan bisa ya meleburkan dosa seperti ini. Akhal Islam. Makanya ketika Ibnu Qayyim berbicara tentang ya sifat dosa dalam kitab Ighatsatul Ahfad, ya beliau mengatakan bahwa dosa ada yang bisa dihapus oleh kebaikan-kebaikan di dunia. Ada yang terkadang tidak bisa dihapus kecuali dengan ujian dan cobaan. Ada yang tidak bisa dihapus kecuali dengan api neraka. Ada juga kata Ibnu Qayyim, hatta api neraka tidak bisa menghapus dosa itu. Itu syirik. Hatta api neraka tidak bisa membersihkan dosa syirik. Sehingga akhirnya orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka akhal Islam, ya jangan sekali lagi kita menganggap remeh masalah dosa. Ya, dosa kata para ulama dihlizul syirki wal kufri, ia adalah corong yang akan mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Ikhwatul Islam, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan tentang ya dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Akan tetapi sebelum kita membahas masalah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada baiknya kita membahas dulu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini tentang bagaimana maksiat itu bisa masuk kepada seorang hamba. Artinya, ya, mengapa seorang hamba bisa terjerumus ke dalam dosa? Apa saja sih yang membuat ia terseret ke dalam dosa? Ini penting sekali. Ya. Sehingga ketika kita tahu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi dosa itu. Kata beliau, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal 'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Kebanyakan, kata beliau, maksiat itu masuk kepada seorang hamba dari empat pintu. Ya, kebanyakan maksiat itu masuk kepada seorang hamba dari empat pintu. Kata beliau, fanadhkuru fi kulli babin minha faslan yaliqu bihi. Kami akan sebutkan setiap pintu itu sebuah fasal. Ataupun yang pertama, kata beliau, fa'ammal lahadhat. Nah, ini adalah pandangan mata. Ia adalah pintu. Pintu yang pertama, seseorang yang bisa masuk, ya, maksiat itu masuk kepada seorang hamba, yaitu al-lahadhat, pandangan mata. Fahiya ra'idu syahwah wa rasuluha. Pandangan mata itu hakikatnya rasulnya syahwat. Ya, wa hifdhuha aslu hifdhil farji, di mana menahan pandangan mata adalah pokok yang menahan kemaluan. Faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat. Siapa saja yang melepaskan pandangannya kepada setiap yang diharamkan oleh Allah, tentu sama saja ia mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad dari hadis Buraidah. Ya. Namun di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah, tapi dia mempunyai syawahid. Dan hadis ini bisa dinyatakan hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutbi'in nadharatan nadharata fa inna malakal ula wa lisat lakal ukhra. Kata Rasulullah, jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan kedua, karena buatmu cuma pertama saja, tidak boleh ya untuk yang kedua. Dalam Al-Musnad, ya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwa pandangan itu ya bagaikan panah yang beracun, ya, dari panah-panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Barang siapa yang menundukkan pandangan dari kecantikan wanita dan dia ia menundukkannya karena Allah, maka Allah akan wariskan ke dalam hatinya rasa manis, ya, rahmanisnya iman sampai ia hari ia bertemu dengan Allah. Namun hadis ini jadi ya, dikatakan oleh Al-Haythami, dalamnya ada Ali bin Yazid Al-Alhani dan dia matruk. Demikian pula ada rawi yang bernama Ubaidullah bin Zahar, dia dhaif, ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Namun maknanya benar. Tentu kita tidak nisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, artinya orang yang menahan pandangannya, Allah pasti akan wariskan kepada hatinya itu kemanisnya iman. Allah akan gantikan. Ya. Ketika seseorang matanya dipelihara dari melihat yang haram, Allah gantikan dengan apa? Ya, kemanisan iman dalam hatinya sehingga dia mampu memahami ayat-ayat Al-Quran, mampu menghafal pula dan mudah. Coba saja ya, tentang mungkin antum masih ingat ya tentang kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, masya Allah, dikenal dengan hafalannya yang luar biasa. Sampai-sampai kalau beliau ke pasar itu bawa kapas. Ya, saking takutnya beliau mendengarkan kata-kata yang buruk, akhirnya tidak lupa lagi. Imam Syafi'i yang hafalnya luar biasa itu tiba-tiba hang hafalannya itu, kalau istilahnya komputer gitu kan. Bingung Imam Syafi'i kok ya jadi lemah hafalannya. Akhirnya dia pun mengadu kepada gurunya Waqi'. Apa kata gurunya Waqi' Ibn al-Jarrah al-Ru'asi al-Kufi? Kata Imam Syafi'i, ya, dalam syairnya beliau bersyair, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka ia pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat, ya, karena ilmu Allah itu bagaikan cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Rupanya Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Ya, ketika wanita itu sedang berjalan di depan Imam Syafi'i, kemudian ya ada angin besar, akhirnya ya terlihatlah betis si wanita itu. Apa yang terjadi gara-gara melihat betisnya saja langsung hang, langsung rusak hafalannya. Gimana kita di zaman sekarang ya akhul Islam? Ya, di angkot-angkot, di bis-bis, di jalan-jalan dipenuhi dengan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, makanya hafalan di zaman sekarang tidak ada yang seperti zaman dahulu. Nah, ini ikhwatul Islam sahih. Ya, orang yang senantiasa menahan pandangannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hatinya rasa manis iman dan diberikan dan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik dari itu. Ya, sehingga pada waktu itu hatinya atau matanya merasa sejuk ketika membaca Al-Quran. Dia pun diberikan oleh Allah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Akibat daripada apa? Akibat daripada ia mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Dan dia pun menundukkan pandangannya. Berbeda dengan orang yang matanya liar kemana-mana. Setiap wanita ia pandangi. Maka orang seperti ini akan diberikan oleh Allah apa ganti yang buruk sehingga akhirnya sulit dia untuk menghafal, ia terhalang dia untuk memahami ayat-ayat Allah, ia bahkan untuk membaca Al-Quran terasa berat matanya dan sayu. Na'udzubillah. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, ini adalah pintu yang pertama. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, wa iyyakum wal julus 'ala turuqat, jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah majalisuna ma lana buddun minha. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tempat duduk kami yang kami harus duduk di situ tidak ada tempat lain, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa in kuntum la budda fa'ilin, kalau memang ternyata kalian harus melakukannya juga, fa'atu tariqa haqqah, maka berikanlah ya hak jalan. Qalu wa ma haqquh? Para sahabat bertanya, lalu apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Qala ghaddul basar. Kata Rasulullah itu tundukan pandangan. Wa kaful adza, dan cegah ya gangguan. Wa raddus salam, dan jawab salam. Ya. Orang yang ingin duduk ya, terutama di zaman sekarang para pemuda yang suka duduk-duduk di jalan. Ya, wajib dia memenuhi hak jalan. Kalau ya lewat wanita, wajib kita tundukkan pandangan, enggak sial-sial ya sana sini, subhanallah. Maka dari itulah ikhwatul Islam, ya, melihat atau pandangan mata itu adalah merupakan pokok ya kerusakan yang akan menimpa seorang manusia. Makanya beliau berkata, "Wan nadhar aslu 'ammatil hawadits allati tusibul insan." Di mana pandangan mata itu adalah pokok ya kebanyakan kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Fa innan nadrata tuwallitu khatrah Karena yang namanya pandangan pasti yang akan melahirkan pemikiran. Fumatwalidul khatratu fikrah. Kalau sudah ada ya terlintas di hatinya keinginan, pasti akan yang terjadi adalah dia berfikir kepada syahwat. Fumatwalidus syahwatu iradah. Kalau sudah muncul syahwat, pasti akan memunculkan keinginan untuk berbuat maksiat itu. Summa taqwa. Kemudian syahwat itu semakin menjadi-jadi. Fatasiru azimatan jazimah, sehingga akhirnya menjadi tekad bulat. Fayaqa'ul fi'lu walabut, sehingga akhirnya apa yang terjadi, perbuatan pun ia lakukan. Ketika ia melihat, pertama lihat wanita yang cantik. Kemudian dia ingin dekat. Setelah dekat, ia pun ingin pikat. Sudah pikat, ia pun segera apa yang dia lakukan, ya, ia akan berusaha ikat dengan rayuan-rayuan dan senyuman yang begitu sangat beracun. Kalau sudah diikat, na'udzubillah, kemudian disikat. Ini bangsa. Ikhwatul Islam. Makanya, ya, dikatakan oleh para ulama, as-sabru ala ghadil basar aisar min as-sabri ala alamin ma ba'dahu. Sabar ketika mendukan pandangan itu lebih mudah daripada sabar menghadapi ya sakitnya maksiat setelahnya. Ya. Kalau kita sabar sebentar untuk menentukan pandangan kita, cobalah sabar. Maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik insyaallah taala. Makanya seorang penyair berkata, kullul hawadithi mabdaha minan nadhar wa mu'dhamun nari min mustasghari syarar. Kam nadratan balagat min qalbi sahibiha kamablagis sahmi bainal qawsi wal watar. Wal abdu ma dama dha tarafin yuqallibuh fi ayunil ghairi mawkufun alal khatar. Yasurru muqlatahu ma dharra muhjatahu la marhaban bisururin ada biddarar. Kata beliau, setiap maksiat ya, permulaannya dari pandangan, dan kebanyakan api neraka itu ya, kebanyakan api itu munculnya dari apa? Percikan-percikan. Berapa banyak pandangan yang telah sampai ya merasuk ke dalam hati pelakunya, bagaikan panah yang dilepaskan ya, dari busurnya. Makanya ikhwatal Islam, orang seperti ini kata beliau, kalau sudah dia melepaskan pandangannya kepada wanita atau yang lainnya yang itu diharamkan oleh Allah, maka ia jadi di pinggir mara bahaya, sehingga pada waktu itu dia akan mudah untuk jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pintu yang pertama daripada pintu maksiat, yaitu ya akhul Islam, pandangan mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala ia menyuruh kaum mukminin maupun mukminat untuk menjaga pandangan. Allah berfirman, wa qul lil mukminin yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka yaghuddu min absarihim, yaitu menundukkan pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pasti di situ ada maslahat yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang daripada melepaskan pandangan karena di sana ada mudarat yang besar. Karena Allah sayang kepada hamba-Nya, Allah ingin agar hamba-Nya selamat daripada syahwat, Allah ingin agar hamba-Nya selamat daripada maksiat, maka Allah memerintahkan untuk menahan pokok daripada maksiat itu, yaitu pandangan mata. Ya, kalau istilah di Indonesia, ya, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ya, dari mata turun ke hati. Iya, sahih. Dari mata turun ke hati. Kalau sudah dia lihat apa yang terjadi, hatinya akan muncul keinginan. Nasallallahu salam wal afiyah. Tentu kita mohon kepada Allah ya akhul Islam ya keselamatan. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan bahas ya pintu-pintu yang lainnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah iyyakum, para pendengar Radio Roja. Setelah tadi kita simak sesi materi dari pembahasan kitab Ad-Dawah. Kita lanjutkan di bentuk selanjutnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar di Cijantung, seorang akhwat. Ustaz, bagaimanakah cara menundukkan pandangan namun tetap mampu memahami isi pembicaraan dan kewajiban itu, apakah jika juga berlaku untuk wanita, Ustaz? Jelas ya, wanita pun punya syahwat, kecuali kalau sudah tidak punya syahwat seperti nenek-nenek ya. Yeah. Selama dia masih punya syahwat ketika melihat laki-laki, tetap kewajiban dia adalah untuk menundukkan pandangannya. Ya. Kemudian mendengarkan pembicaraan yang disampaikan oleh lawan jenisnya, toh tidak harus dengan memandangnya kan. Bahkan mungkin memandangnya akan menyebabkan dia tidak bisa memahaminya, karena yang dia pandangi ternyata ganteng sekali. Ya. Yeah. Akhirnya dia tidak sempat untuk mendengarkan yang dia ada adalah muncul dalam hatinya syahwat atau keinginan yang tidak-tidak. Tentu dia berusaha untuk menundukkan pandangannya. Tentu menundukkan pandangan akan lebih lebih mampu untuk menyimak apa yang dia katakan, insyaAllah. Nah, kemudian masih dari pesan singkat, Ustadz, bagaimanakah jika laki-laki menjadi terfitnah karena melihat kami yang kebetulan kami tidak menggunakan cadar atau belum menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat? Ya, tentu ya, seorang apakah, wanita. Apakah ini kami ikut berdosa, demikian pertanyaannya, Ustaz? Iya. Pertama memang ya, atas pendapat yang rajih bahwa cadar itu tidak wajib, akan tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Lebih-lebih apabila seorang wanita mempunyai kecantikan. Ya, maka dari itulah ya anti walaupun tidak pakai cadar, kalau melewati laki-laki, cobalah berusaha untuk tutup wajah anti dengan penutup, ya baik sapu tangan ataupun yang lainnya. Adapun kemudian seorang laki-laki yang memandang anti dan terfitnah dengan anti, maka dosa yang dia lakukan. Ya, akan tetapi anti hendaknya berusaha memakai cadar. Ya, karena cadar itu sangat ditekankan sekali. Lebih-lebih ya kecantikan wanita, simbol kecantikan adalah wajah. Maka dari itulah ya saya berharap atau juga menghimbau kepada para akhwat yang mereka itu ya diberikan kecantikan, hendaknya mereka menutup ya wajah-wajah mereka agar tidak menjadi terfitnah para lelaki. Nah. Nah, kemudian pertanyaan kembali dari seorang pendengar di Bekasi. Ustaz, mengapa apabila kita bertemu atau berkumpul dengan orang-orang soleh atau mengikuti kajian Islam, iman kita bertambah dan bermanfaat untuk iman kita, tetapi apabila kita berada di rumah atau dalam keadaan sendiri, terasa iman ini menurun, Ustaz, bahkan kadang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Mohon nasihatnya bagaimana menghadapi permasalahan ini, Ustaz. Ikhwatul Islam, memang begitu pula yang dirasakan oleh para sahabat. Ya. Kata seorang sahabat, nafaq ya Rasulullah, nafaq hamdalah. Ya Rasulullah, hamdalah sudah jadi munafik. Kata Rasulullah, apa itu? Wahai Rasulullah, kami kalau berada di sisimu, ya, hati kami menjadi takut dan air mata kami pun berlinang. Tapi ketika kami ya pulang ke rumah-rumah kami, kami pun dilupakan dengan dunia, dengan istri dan anak. Ya, maka Hamzalah sudah jadi munafik, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Hamzalah, ya Hamzalah, kalaulah engkau selalu keadaanmu seperti engkau berada di sisiku, niscaya malaikat akan menyelamimu ya di jalan-jalan. Tapi ya wahai Hamzalah, ya sa'ah, sesaat demi sesaat. Artinya, ya kita ini, ya terkadang ada waktu kita untuk menuntut ilmu, disitulah dia, kita duduk di situ. Terkadang kita ada kewajiban lain, ya kewajiban yang untuk apa memenuhi hak apa istri dan anak-anak dan yang lainnya. Namun, kalau sampai itu menyeret kepada kemaksiatan, ini adalah akibat daripada mungkin yang pertama adalah ya pemikiran. Biasanya pemikiran itu ya kalau sudah sendirian, setan akan datang. Datanglah kepada dia dan memberikan kepada dia berbagai macam pemikiran-pemikiran yang kotor. Kalau sudah pikirannya sudah kotor, pasti akan muncul iradat, ya keinginan-keinginan yang kotor pula. Kalau sudah ada iradat, maka ya kalau Allah selamatkan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak selamatkan, na'udzubillah, kemudian dia apa realisasikan dengan perbuatan. Maka dari itulah ya ketika antum pulang dari pengajian ke rumah sendiri, ya antum juga jangan ya namanya tenggelam dengan pemikiran ataupun hayalan, tapi tenggelamkan diri dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab-kitab yang ini. Kalau memang ternyata ya antum juga tidak bisa, cobalah antum pergi misalnya ke rumah teman, ya di situ antum bisa murojaah Al-Quran ataupun yang lainnya. Itu berusaha untuk sibukkan dengan hal-hal yang bisa memalingkan antum daripada maksiat tersebut. Nah, demikian jawaban untuk yang dari pesan singkat dan Ibu Safitri di Ciputat. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung ke inti pertanyaan Ibu. Ini Ustaz, kalau kita memakai fasilitas kantor, misalnya kendaraan mobil gitu, ada bensinnya, ada tol juga dibayarin, tapi untuk tujuan taklim, silaturahmi, itu gimana di Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kantor mengizinkan dan mengatakan tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau kantor itu tidak memberikan izin, yaitu mengkhianati. Dan itu sifatnya khianat, walaupun itu untuk kebaikan. Tapi masalahnya itu adalah milik kantor, bukan milik kita, ya akhi. Ya, maka dari itulah ibu yang semoga Allah merahmatinya. Ya, tidak boleh kita mengkhianati amanah, karena itu adalah amanah, dan mobil itu adalah amanah. Maka ya minta izinlah kepada kantor, gimana kalau ternyata mobil ini saya gunakan untuk taklim, kalau ternyata dari kantor mengatakan tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, kita lakukan. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Taip, terputus. Kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, Ana dari Jakarta. Iya, mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Pak. Ada feedback. Iya, Ana mau nanya. Iya. Bagaimana nazar dan ta'aruf menurut sunnah? Yang dianjurkan sunnah atau contoh dari Nabi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ikhwatal Islam, nazar itu disyariatkan oleh Rasul kita yang mulia. Kalau ada orang berkata, bukankah kita diperintahkan untuk menentukan pandangan? Kita katakan, betul, melihat ya wanita itu haram. Akan tetapi kalau ada kebutuhan yang kita butuh untuk kita menikahinya, maka pada waktu itu boleh, karena lil hajah. Yang itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Undur ilaiha fa innahu ahra an yudama bainakuma." Ya, lihat ya wanita yang hendak kamu nikahi itu, karena itu lebih mengekalkan pernikahan kalian, kata beliau. Ya, ya akhal Islam, maka nazar itu yang pertama tidak boleh berkhalawat, dalam artian bersendirian dengan si akhwat itu tanpa mahram. Ya. Maka ya, kalau kita ingin menazar seorang akhwat dan kita ingin menikahi si akhwat tersebut, artinya dalam artian kita ingin menikahinya dan kita kemudian ingin melihat wajahnya, maka pada waktu itu dia berusahalah dia kita menazar akhwat tersebut dengan mahramnya, atau kalau tidak bisa misalnya mahramnya jauh, kita berusaha untuk melihat dari tempat yang di situ dia tidak terjadi fitnah. Ya, mungkin misalnya setelah selesai kajian antum bisa melihat dari jauh, misalnya si akhwat begini-begini ya, atau dengan tanpa seizin si akhwat, misalnya soal si akhwat tersebut sedang bagaimana, kemudian kita tidak sengaja apa berusaha untuk mengintipnya atau melihatnya gitu ya, tanpa sepengetahuan si akhwat, itu pun boleh dan pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ya, sebagaimana disebutkan, wa kuntu atatabba'u laha, dan aku berusaha untuk melihatnya. Ya, nah, ini diperbolehkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang batasan yang boleh dinazar, para ulama berbeda pendapat. Kalau jumhur mengatakan cukup wajah dan telapak tangan saja, sebab wajah adalah mewakili yang lainnya dan itu adalah simbol kecantikan, dan tangan itu menunjukkan kepada gemuk atau tidaknya, kurus atau tidaknya dilihat kepada tangannya. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh yang biasa tampak di mana di rumahnya, seperti rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya, itu boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib ketika ya Umar bin Khattab ya ketika menyingkapkan betis wanita yang ingin ia nikahinya itu. Itu menunjukkan, dan ini pendapat yang rajih yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani, demikian pula Syed Sabiq dalam fikih sunnah, bahwa ya boleh seorang wanita lelaki melihat ya wanita yang akan ia nikahi itu, ya itu yang biasa tampak di rumahnya, seperti rambutnya atau lehernya ataupun ya. Ini yang rajih, wallahu a'lam. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimanakah menurut pandangan syariat Islam jika akhwat berteman dengan seorang ikhwan dan tiap malam saling bertelepon? Apakah ada dampak di dalam hatinya walaupun hal itu dilakukan untuk saling nasihat-menasihati? Demikian, Ustaz. Ya, akhwat Islam, setan itu memang pintar. Ya, setan memang pintar. Pertama kali dia akan seret kepada seorang hamba atau seorang wanita dan laki-laki dengan alasan-alasan yang seakan-akan syar'i. Loh, saya kan teleponan sama dia itu dalam rangka sering menasihati supaya diingatkan agama kita. Ya, akhal Islam. Ini adalah merupakan salah satu daripada jaring-jaring iblis. Ya, saya katakan demikian. Kalau dia berkata, tapi kan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sering menasihati, ya subhanallah. Pertama kita katakan, ya, kenapa antum ya cuma lakukan pada wanita itu saja, tidak setiap wanita? Itu menunjukkan karena antum ada keinginan dan apa syahwat pada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kita ini harus menjauhi berbagai macam hal yang bisa menjerumuskan kepada zina. Allah berfirman, wala taqrabu zina. Yang ketiga, kita katakan bahwa maslahat yang antum sebutkan berupa saling menasihati lebih sedikit dibandingkan dengan mudarat yang akan timbul dari itu, berupa syahwat yang kemudian setan ya dengan istilah apa, dengan alasan-alasan yang seakan-akan syar'i itu akan semakin menjerumuskan dia. Pertama sih dia akan saling menasihati dulu tentang agama, ya mungkin ya dia akan apa mengajarkan dulu si akhwat, diajarkan bahasa Arab ini gini ini. Lama kelamaan ya apa yang terjadi di syariat logis setan oleh apa, mulai ya janjian ketemu di mana, ya ya niatnya apa, ya belajar, akhirnya belajar berdua. Mulai dari situ setan ya dengan istilah agama ini ya, dan ini tentu istilah seperti ini apa, alasan seperti ini lebih menyesatkan atau lebih apa tersembunyi bagi seorang hamba daripada yang lainnya. Maka berhati-hatilah ya akhal Islam, ya maka tetap tidak diperkenankan seorang laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya berteleponan setiap malam demikian. Karena wallahi ya akhal Islam, syaitan itu akan terus memburu dia. Syaitan akan terus berusaha untuk mencampakkan dia ke dalam jurang awak zina. Tah, bisa saja antum bisa menyuruh wanita lain menasihati si wanita itu. Dan antum juga masalah nasihat kan bisa meminta nasihat kepada ustaz, duduk di majelis ilmu, itu sudah cukup. Ya, ada apa kemudian ya antum saling menasihati dengan wanita yang bukan mahram? Jelas ini adalah tiada lain tipu daya syaitan. Taib, kemudian dari Pak Zainuddin di Jatibening, Ustaz, di dalam suatu hadis yang maknanya orang yang berbuat zalim kepada saudaranya maka akan memikul dosa saudaranya. Apakah hadis ini benar, dan apakah kalau benar tidak bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 164? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizru ukhra. Demikian, Ustaz. Iya, lafaz hadis tersebut saya tidak pernah tahu ya. Seorang yang mendzalimi orang lain akan menanggung dosanya. Iya. Yang ada adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya, kata para sahabat, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang kehabisan uang. Atas lawalakinal muflis yaumal qiyamah man ya'ti yaumal qiyamah bisolati wassiyam wassawm wazzakati walhajj. Ya, orang yang bangkrut pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, orang yang pada hari kiamat membawa apa? Membawa pahala solat, membawa pahala puasa, haji, zakat. Tapi apa yang terjadi? Waya'ti waqad syatama hadha. Dia sudah mencaci maki orang ini, ya, mengucurkan darah orang ini, menempeleng orang ini, mendzalimi orang. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanati. Maka ia pun bayar pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikannya akibat daripada perbuatan zalim terhadap orang tersebut. Ya, terus dibayar, dibayar, dibayar. Ya. Kalau ternyata kata Rasulullah, ya, kebaikannya sudah habis sementara tidak ada yang bisa yang bayar kepada apa? Kepada orang tersebut, apa yang terjadi? Dosa orang yang dizalimi akan ditanggungkan kepadanya. Ya, akan diberikan kepadanya, lalu ia pun diceburkan ke dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Tentu tidak bertentangan dengan ayat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Allah taziru waziratu wizra ukhra, yaitu seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Yang kita katakan, ya, betul, seseorang tidak akan menanggung dosa-dosa orang lain kalau ternyata dosa tersebut tidak ada hubungan dengan orang yang dizalimi tersebut. Ya, dia melakukannya dengan sendiri. Tapi ketika ia menzalimi orang lain, maka ia wajib membayar kezalimannya. Allah akan balas akibat kezalimannya itu. Maka dia pertama akan membayar dengan kebaikan-kebaikan dulu, dengan pahala-pahala yang ia lakukan. Kalau ternyata dia tidak punya pahala lagi, maka dosa yang dizalimi akan ditanggungkan kepada dia. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan ayat tadi. Naam. Naam. Masih di lain telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Dari Bu Sena di Pondok Kelapa, mau menanyakan tentang dua hal ya. Mm-hmm. Satu, apakah boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Qurannya? Dua, saya selalu menjalankan sholat Isya itu, Pak Ustadz, di atas jam 11. Apa? Di atas jam 11. Apa itu? Menjalankan sholat Isya. Terus? Karena disambung dengan Qiyamul Lail. Mm-hmm. Soalnya kalau malam, maksudnya kalau sholat Isya tepat pada waktunya, saya sulit bangun malamnya, Pak Ustadz. Gimana hukumnya, Pak Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Ya, mengenai hukum orang haid yang membaca Al-Quran atau menyentuhnya, bagaimana, Ustaz? Khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, mengatakan tidak boleh seorang wanita membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagian ulama mengatakan boleh. Namun, ya, dalil-dalil jumhur lemah, tidak ada yang sahih. Dan dikembalikan kepada Al-Bara'atul Asliyah, ya, bahwa sesuatu itu pada asalnya boleh. Maka seorang wanita boleh membaca, atas pendapat yang kuat dan yang rajih, ia boleh membaca Al-Quranul Karim. Wanita yang haid, ya, atas pendapat yang kuat, boleh membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana juga ditunjukkan dalam suatu hadis bahwa ya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid, ya, ketika haji wada, beliau bersabda kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj wa ra'alla tatufi bil bait. Lakukanlah, ya, oleh kamu semua yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ya, Rasulullah SAW hanya mengecualikan tawaf di Ka'bah. Ya, dan tidak, dan membolehkan perbuatan yang lainnya. Tentu perbuatan yang lain dari perbuatan haji diantaranya adalah tasbih, takbir, demikian pula boleh membaca Al-Quranul Karim. Kalau Allah tidak boleh membaca Al-Quran, tentu Rasulullah SAW akan jelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian, adapun yang kedua, yaitu mengenai menyentuh mushafnya, bagaimana, Ustaz? Untuk menyentuh mushaf juga khilaf para ulama dalam masalah ini. Namun, ya, para ulama yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali yang tahir. Ini dalil yang paling kuat. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir, orang yang suci. Akan tetapi, kalimat suci ini, ya, kalimat yang tidak memberikan apa maksudnya. Makanya, terkadang suci mempunyai makna artinya dia itu suci dari apa, artinya seorang muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal muslim la yanjus, sesungguhnya muslim itu tidak najis. Terkadang juga suci daripada hadas besar, terkadang suci dari hadas kecil. Ya, padahal jumhur sendiri membolehkan bagi mereka yang kentut misalnya memegang apa mushaf. Ya. Dan tidak berdalil dengan hadis la ya masul Quran illa tahir. Padahal kata-kata tahir itu masuk padanya semuanya. Makanya atas pendapat yang rajih bahwa yang dimaksud dengan la ya masul Quran illa tahir illa muslim, kecuali seorang muslim. Ya. Makanya dari itu pendapat yang kuat, wallahu a'lam, kata Syekh Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, bahwa seorang wanita haid boleh menyentuh mushaf. Nah, mengenai yang kedua tadi, sholat Isya diselenggarakan atau dilaksanakan setelah jam 11 ke atas. Ketahuilah, ibu rahimakillah, bahwa Ya, disebutkan dalam hadis bahwa salat Isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Ya, ila muntasafil lail. Maka tidak boleh melakukan salat Isya lebih dari setengah pertengahan malam. Adapun ibu misalnya salat ya, Isya di pertengahan malam, maka itu memang waktu yang paling afdal. Kalau misalnya ibu memutuskan langsung salat tahajud, boleh, tidak apa-apa. Karena para ulama mengatakan bahwa waktu salat tahajud itu dimulai dari setelah salat Isya sampai kepada fajar. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Pak? Ini dari Soleh, Wonokacang. Silakan Pak Soleh. Nah, ini ana mau tanya ini Pak, masalah hadis yang ada dua buah hadis. Yang satu bilang menggerak-gerakkan itu jari telunjuk pada saat sahud, dan yang satu ya tidak menggerak-gerakkan. Mana yang lebih rajis dari kedua dalil tersebut? Ya, itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah kembali ke permasalahan fikih ini, Ustaz, pertanyaannya. Iya, sebetulnya khilaf juga tentang masalah apakah hadis menggerak-gerakkan tangan itu sahih atau tidak. Ya, masalahnya hadis yang menyebutkan bergerak-gerakan, menggerak-gerakan itu bersendirian padanya Zakaria bin Abi Zaidah. Iya. Atau iya, beliau bersendirian dan hadis itu diriwayatkan oleh Nasa'i. Namun ya, beliau adalah seorang rawi yang thiqatun sabtun. Ya, namun ya 22 rawi lain di antaranya Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan hadis tentang isyarat di sebatas isyarat saja. Sebatas isyarat saja, tidak menyebutkan adanya menggerak-gerakkan tangan, sehingga sebagian ulama seperti Syekh Mukbil menilai hadis tersebut syadz, ya syadz. Namun ulama lain seperti Syekh Albani menyatakan tidak syadz seperti ini. Sebab kenapa? Karena berisyarat tidak bertentangan dengan menggerak-gerakkan jari, karena setiap orang yang menggerak-gerakkan jari sudah otomatis berisyarat, ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa kata-kata dari sisi isyarat itu sendiri menunjukkan kepada itu menggerakkan jari. Ya. Dan yang harus diketahui bahwa hadis masalah menggerak-gerakkan jari tidak ada satupun ulama yang mendhaifkan di zaman dahulu. Bahkan Imam Nawawi sendiri ketika menolak pendapat sebagian Syafi'iyah yang mengatakan bahwa barang siapa yang menggerak-gerakkan jarinya dalam sholat, maka harus sholatnya batal. Beliau mengatakan bahwa pendapat ini tidak benar. Kenapa? Hadis itu telah sahih. Tapi beliau mentakwilnya, buat takwil far'ut tashih. Dan ini juga, ya saya belum mendapatkan sampai hari ini juga, ya seorang ulama pun selain Syekh Mukbil di zaman sekarang, yang di zaman dahulu mereka mendhaifkan hadis ini. Maka saya sendiri condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini termasuk ziyadatu thiqah, jadi menggerak-gerakkan jari itu termasuk sunnah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan kembali untuk menutup perjumpaan kita. Ustadz, bagaimanakah agar bisa sembuh dari penyakit syahwat yang ditimbulkan dari fitnah wanita, Ustadz, yang mana ana terjerumus ke dalamnya sehingga kadang ana merasa tidak lagi ada semangat untuk beramal soleh, Ustadz, demikian. Itulah memang akibat buruk daripada dosa ya akhul Islam. Maka antum harus ada keinginan kuat. Ya, antum harus ada keinginan kuat. Ya, kalau memang ternyata antum sudah mampu untuk menikahi wanita itu, segera nikahi wanita yang antum terfitnah dengannya itu. Ya, jangan menunggu waktu sampai antum terjerumus ke dalam apa zina, tidak. Segeralah antum nikahi wanita itu. Ya, kalau ternyata tidak mampu juga, maka pada waktu itu hendaknya antum putuskan segala macam hubungan dengan wanita itu, baik dengan apa SMS ataupun dengan telepon apa HP atau yang lainnya. Ya. Segera antum segera duduk di majlis ilmu, kemudian banyak-banyak membaca ayat-ayat adab, membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang bagaimana kerasnya api neraka. Baca pula ya bukunya Ibnu Qayyim yang menyebutkan tentang buruknya akibat buruk daripada dosa. Sehingga pada waktu itu menyebabkan antum mudah-mudahan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai juga antum banyak berdoa kepada Allah terus. Ya, dan harus ada kemauan yang keras dalam seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ahlun nar khamsah, ya, penduduk api neraka itu lima, kata Rasulullah. Di antaranya ad-dhaif alladzi la zabara lahu. Itu orang yang lemah yang tidak punya kekuatan untuk menghalangi dia dari maksiat. Kalau antum ternyata lemah dan terus dibawa oleh syahwat, ya tidak mempunyai kekuatan untuk apa yang membuat antum jera dari maksiat. Na'udzubillah kalau ternyata masuk ke dalam salah satu api apa penduduk api neraka yang Rasul sebutkan tadi, ya orang yang lemah tidak punya kemampuan dan kekuatan yang bisa menghalangi dia dari maksiat. Maka kewajiban kita ya akhul Islam, ya, selamatkan diri kita dari api neraka. Sadari bahwasannya perbuatan yang dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan pada antum dan seluruh kaum muslimin atau pemuda yang terfitnah dengan wanita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.